Caritana Para Rasul Bab 10. Ekai Saria, beda orang lalake se anyama Cornelius, kaptena sardedu Roma se sebut pasukan Itali. Orang atako ka Allah, ben sabelenah pada abekte ka Allah. Menyak nolong orang Yahudi se mesken, ben rosterosan atua ka Allah. E setong ngareh, rakera pokol telok benaben, e dalam setong pangatonan, orang jiran nengal es cek terangah, beda malaikat serabu atikani abekna debuna. Cornelius. Cornelius mantung ka malaikat jirih ketakoan, laju ngocak. Ponapa Guste? Malaikat jirih nyaut. Doa nabekna, ben kamurakna ate nabekna, lae terima di Allah, ben Allah emot kabekna. Satia, kasak bekna nyorok orang entar kayope. Sorong ngolok orang seanyama Simon Petrus. Orang jeria tepana beda ebung menetokang sama nakole seanyama Simon. Seabung ko epegir sereng. Salana malaikat seabu debu ben Cornelius jeria elang. Cornelius laju ngolok abdina kedua ben anggotana tantara pengawala sealem kasorang. Cornelius nyarata aki kedetian gelek. Laju nyoroh reng-reng jeria entar ke Yope. Kelakuana, sebetara otosan gelek ki beda e dalam perjalanan ben para napa ke Yope. Petrus naik ke atas bengko seeka lengki i, kaanggui atua. Selana jeria, Petrus laju arasa lapar, tero adeere. Sebetara deere eparanta, Petrus laju ngolati setong pangatonan. Salerana ngolati langit maroka, ben beda bareng akan takain lebar epatoron ke bumi. Agentong epatuna sepa empak. Kain jira ayese semacam keben se asoko empak. Semacam keben se agelejer etana benok manok alas. Pas beda suara se adebu kandaria. Petrus, mara jaga. Mara sampeli pas kakan. Petrus mator. Punten Guste, abdi dalem tak oning nedah barang se haram ota benajis. Tapi suara jira adebu pole. Jangkep haram apa saya halal lagi bi Allah. Pangatonan jiriah eolang sampai telok kale. Samarena jiriah kain gelek saya sena yang kak kaswarga. Sebetara Petrus bingung mekere artena pangatonan jiriah. Rengoreng saya soro Cornelius lanamu bengkona Simon benda beda yadak nala bengah. Rengoreng jiriah lokologen laju atanya. Eka iya pek beda tamu sekelem. Si asmana Simon Petrus? Sebetara Petrus kik terus ngudi meker apa artena pangatonan gelak, rona ala adebu kesalerana. Hai Petrus, beda orang katelong nyare ebekna. Mara tuli toron kabebe, benta osamang mang norok reng-reng jeria. Sabab sengkok senyoro reng-reng jeria. Deti Petrus toron kabebe, laju adebu ke reng-reng jeria. Sengkok seesar ebekna, beda parlo apa? Sauta reng-reng jeria. Epakon Kapten Cornelius. Kapten Cornelius panikah orang saya setako kala. Jugen sangat dihormati sareng orang Yahudi. Beda malaikat Allah makon Kapten kepanikah ngatore lengki panjenengan kacompona. Sabab minangka jauh benar duana salerana epakon miarsa aki ponapa seedebu aki panjenengan. Deti bi Petrus reng-reng jeria epakon masuk epanginep ejedia. Kelakuana Petrus abungoh laju meyos abereng ben otosana Cornelius gelek. Beda reng-reng separjaja kaisa dari Yope norok kia. Kelakuana reng-reng jeria lanapak kakaisaria. Eja dia, Cornelius la anentek ben lebelena sarta bat sobat dah seyatore lengki kejadia. Ebek to Petrus napak kejadia, Cornelius nyanter laju asocut iadekna. Tapi bi Petrus epajaga. Debuna Petrus. Ngireng ngetek. Kaulah panika, cuma manusia juga. Sambi abu debu ben Cornelius, Petrus masuk ke dalam bengko. E dalam bengko jeria, Petrus ngolati lah banyak orang akompol. Petrus laju adebu. Tantretan, sampian sekeja pada oning cek menurut agamana. Orang Yahudi elarang entar otabe ahubungan sarengreng orang bangsa lain. Namun Allah ampun nuduaki kakaul. Jek tada orang sekotu e angkep najis otobah haram. Kenika sebab Apa napa ebek to kau le ekon ih bi sampian? Kalau tak keberatan entar kakak dito. Tetapi semangken kau le tero oninga. Apa napa kau le mi epakon kakak dito? Atora Cornelius. Telo are sekapongkor, rakera bejemangken, kau le kaleresan adua etompo pokol telo benaben. Neng oneng lacu bade oreng lalake ngacek ya deen kau le. Rasokana anyap grenyap, debuna oreng kepaneka. Cornelius, doana bena la etarema, ben ala emot ka kamora ana Athena bena. Satia kasa bena nyoro oreng entar kayupe. Sorongolok oreng si anyama Simon Petrus. Oreng geria tepana beda ebengkona tokang sama na kole. Se anyama Simon. Bengkona e pengkir sereng. Teti kaula lacu makon oreng ngatore lengki sampean. Ben sampean sae ongku. Kasokan rabu kakak dinto. Samangken kaula sateje. Ampun pada akompole ka iya. Ia junana Allah. Mare ngakia ponapa sesareng Allah. Epakon tebuaki sampean ka kaula sateje. Petrus pas adebu. Semakin kaulah apa ngerasa aku, cek serang Allah setejana orang ipa pada. Orang setakuk ke Allah serang Allah koleres, etaremah serang Allah. Tak peduli dari bangsa pun apa orang kepenika. Sampian ampun pada oning esenah bertase ipa napa serang Allah ke bangsa Israel. Engki penika ke berbagus, parakara ke teman-teman, kelabur perantara anak Isa Almasih. Engki penikah pangirana satejena oreng. Sampian ampon oning sedajena ketetian es antro Yudia. Se mulai dari Galilea seampona baptisan se esaranaki Yahya. Sampian ampon oning perkara Isa dari Nasaret. Sesareng Allah eparingi arona Allah sareng kobesa. Sampian oning juga ce Isa kepenikah mios san kasanaki alam paakia kebecean. Pabara sereng oreng seeku besai iblis. Sebab Isa kepenikah esaringi Allah. Kau le sarang cakan casi lain panikah. Seampun ningali tibi baponapa seelampaki Isa kepenikah. Enegarana orang Yahudi sarang Yerusalem. Senajan sepenikah. Isa esalep sarang epateh biireng orang kepenikah. Namung eare sekapeng telok sarang Allah epaudi boleh. Serta epatangale kamanusa. Tak kasedajana orang. Namun kakau le sakancah sesebeluna ampon epele sarang Allah minangka sesaksena. Senedah sarang nginom asarang selerana saampona odik pole dari setena. Kau le setajah sarang Isa epakon aperta akika berbagus kepanika kareng oreng. Sarang nyakse'e cek selerana kepanika sesarang Allah epateti hakimepon oreng odik sarang oreng seampon mateh. Setajana Nabi Abu Dabu perkara salerana. Para Nabi kepanikah adabu cek pasir rasau sek percaya ke Isa. Bekal esapora dusana kelaban kekobesaan dari Isa. Sabetara Petrus ki Abu Dabu. Rona Allah toron ngobesai sekapiana orang sengedingaki bertajaria. Reng-reng Yahudi sepercaya ke Isa. Benorok Petrus dari Yope. Pada heran nengali reng-reng bangsa lain sebenar Yahudi. Biala eparangi Ronakia. Sebab reng-reng jiria ngeding, reng-reng sebenar Yahudi kele acaca ngangkui oca acem-acem, serta jimoci kamol jena Allah. Petrus laju adebu. Reng-reng ria setia lanarema arona Allah. Tadak bidana bi sengkok benbekna kapi. Teti siapa sebisa langalangi, mun orang ria pada ebaptisah ben aing. Teti bi Petrus, reng-reng jiria esoro baptis kaleben asmana Isa Almasih. Salana jiria, reng-reng kele nyon ka Petrus, sopaja ki kasokana alengki ben reng-reng jiria pan berempan area ki.